Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nyala. Gak nyala, sudah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayo talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Menyisakan hadis terakhir dari bab asyarikah wal wikalah. Mari kita rahmani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum insyaallah. Ini na'am barakallahu fikum. Kita na'am cukupkan. Dan setelah ini kita akan melaksanakan intih. Ya kan ibu intih na'am barakallahu fikum. Tinggal nanti kesepakatan besok atau Senin depan ya. Ya kan ibu intih na'am barakallahu fikum. Na'am. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ya, berkaitan dengan wikalah fi al-hadi wal udhiyah fi nahrihi wa tadhi'ihi wa tadhi'i lahmihi ila akhirih. Qul bi rahmatillahi wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini dijelaskan oleh muallif termasuk yang yaqbalul wikalah bisa diwakilkan adalah tanfidul hudud wa isbatiha. Tanfidul hudud wa isbatiha termasuk yang bisa diwakilkan. Apa ini bintah rahmatum jalan barakallahu. Yaitu pelaksanaan hukum hak dan menetapkannya. Ya, nah warakallahu fikum. Ya kan ibu tentu rahmatum jami'an barakallahu fikum. Ya. Dan alhamdulillah kita kemarin telah menyebutkan dhabit ya terkait dengan nah warakallahu fikum sihatul wikalah, dhabit sihatul wikalah. Nah warakallahu fikum. Ketentuan sahnya wikalah yaitu pada amaliyat yakbalu an-niyabah. Yaitu pada amalan-amalan yang menerima ganti. Bisa digantikan. Adapun layak belum niyabah, fala tauqil fi. Maka tidak ada tauqil mewakilkan padanya. Ya khairibitun rahmah rahmah kumcuan barakallahu fikum. Sehingga bisa disimpulkan seperti yang disebutkan oleh al-mu'allif rahmah ta'ala. Termasuk amalan-amalan yang layak belum niyabah adalah nam ada is-sadaqah. Ya. Ya na'am barakallahu fikum. Membayar sedekah, kemudian memungut sedekah dan membagikan sedekah, termasuk amalan kalafikum, amalan-amalan yang yakbulu niyabah, termasuk amalan yang yakbulu niyabah itu adalah amalan kalafikum dzabhul udhiyah, ya, menyembelih udhiyah, kemudian membagikan dagingnya kepada yang berhak yang ingin dibagikan. Ya qani bi rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Dan yang termasuk na'am barakallahu fikum amalan yaqbalu niyabah adalah apa yang akan kita bahas pada hadis yang terakhir ini dalam bab fikalah. Yaitu na'am barakallahu fikum ya tanfidul hudud wa isbatiha Yaitu menetapkan atau melaksanakan hukuman had dan menetapkan hukuman tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu. Maka sebelum kita na'am barakallahu fikum baca hadis terakhir dalam bab tiga ini, kita baca dulu na'am barakallahu fikum hadis sebelumnya. Ada hadisnya Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu. Yang pakai baju hitam. Semuanya yang pakai baju hitam. Yang pakai baju gelap selain hitam. Ini edisi gelap-gelapan. Malam yaqra fal yaqra. Yang belum baca silakan. Ditanyakan ini ujiannya, materi ujiannya itu dari hadis berapa sampai berapa dari na'am warakallahu fikum selesai ujian yang dulu muzafana sampai terakhir, tapi di congkak gitu ya, di acak na'am warakallahu. Pertanyaannya cuma tiga saja ya na'am warakallahu. Tapi nanti Pak ambil itu apa? Mecok-mecok gitu. Nah. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil Asif. Di kisatil asif. Qala nabiyu alaih salatu wassalam. Uqtu ya Unais. Alam ra'ati hadha. Fa'ini'tarafat. Farjumha. Nama barakallahu fikum. Hadha huwa syait. Min hadithin tawil. Ini adalah maudhi'u syahid dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya kana bi tahmar rahmakumullah para kelafikum yang diambil oleh muallif rahmataala ya yang sesuai dengan itu. Yaitu ughu ya Unais. Pergilah engkau wahai Unais sanamara kelafikum ya kepada wanita atau istri orang ini. Ya kana bi tahmar rahmakumullah para kelafikum kalau dia ngaku rajam dia. Ya kana bi tahmar rahmakumullah jami'an para kelafikum. Jadi ya khuan rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa hadir ini. Sebenarnya ya khuan rahmatullahi wa ada kisahnya. Kisahnya adalah na'am wa rahmatullahi wa ada seorang memperkerjakan pemuda. Seorang pemuda na'am wa rahmatullahi wa ternyata ya khuan rahmatullahi wa rahmatullahi wa pemuda ini main mata dengan istrinya. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Ya khuan ibn rahmatullahi wa rahmatullahi Naam. Akhirnya na'am warakallahu fikum difatwakan kalau pemuda tadi akan dirajam. Ya. Ya kan ibn rahmatullahi rahmatullahi warakallahu fikum ini fatwa biduni ilmi. Nah, tanpa ilmu ibn rahmatullahi rahmatullahi warakallahu fikum. Ya. Mengetahui anaknya mau dirajam na'am warakallahu fikum dia pun melakukan negosiasi. Ya, bapaknya pemuda tadi. Nawarakallahu fikum. Negosiasi, ya. Ya khani fitn rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih seorang budak dan kambing sebanyak 100 ekor. Nawarakallahu. Setelah itu tanya kepada Rasulullah SAW. Nawarakallahu fikum. Ya, kata Rasulullah SAW. Adapun budak wanita, ya, dan kambing na'am warakallahu fikum 100 ekor itu raddun 'alaiha. Ya. Yeah. Mardud, na'am warakallahu tertolak na'am warakallahu fikum. Dan saya akan putuskan perkara ini dengan benar, ya. Ya khani fi rahmatukum syan warakallahu fikum. Maka pemuda tadi dicambuk, kemudian wanita tadi dirajam. Ya khani fi rahmatukum syan warakallahu fikum. Ya. Syahid dari hadis ini yaitu perintah Rasul alaihi salatu wasallam kepada Unais. Unais adalah Unais ibn Duhak al-Aslami, termasuk salah satu dari Bani Aslam yang merupakan keluarga dari wanita tersebut. Ya, nah keluarganya. Ya qali bi rahmatullahi atau orang dari kabilahnya, kabilah Aslam. Ya qali bi rahmatullahi ya. Ini syaitnya. Udu ya Unais ala imraati hadi. Pergi kamu Unais. Namaraklahu ke istri orang ini. Namaraklahu. Ya kan ibu tentu rahmatullah mukmin barakallahu. Jadi perkaranya itu sampai viral. Ya. Ya kan ibu tentu rahmatullah mukmin. Kalau perkara ini nggak viral, nggak akan seperti itu. Ya. Karena sudah viral, dan sampai kepada penguasa amarakum maka penguasa mengambil tindakan. Ya khani fi rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dan ketika muqtada hudud ada, maka harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Ya khani fi rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, lain halnya ketika amarakum enggak viral. Ya. Enggak viral amarakum. Ya. Ini diam-diaman, terus masing-masing bertobat. Insya Allah, namor kelakuan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul dia namor bertobat. Ya, dengan taubatan nasuha. Tapi kalau masalahnya sudah viral namor kelakuan, maka harus dilakukan tindakan apa? Ya, tahkim namor kelakuan hukum. Penghukuman. Ya, kalau dibitin rahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena masalahnya sudah viral namor kelakuan, ya, sampai tanya sana, tanya situ namor kelakuan, akhirnya tanya kepada Rasulullah, ya sudah na'am warakallahu fikum. Ya, Rasul sebagai kepala negara saat itu, na'am warakallahu fikum, ya, langsung bertindak. Ya, khani bin rahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ya khani bin rahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh, li fawaid kathira. Kalau masalah sudah viral, itu enggak bisa dibiarkan. Ya, ya khani bin rahmatullahi enggak bisa dibiarkan. Harus di, kenapa? Dilakukan tindakan yang semestinya. Nah, warakallahu. Tapi kalau masalahnya belum viral, ya, maka bainahu wa bainallah, ya, dia bisa langsung bertobat kepada Allah, kelas selesai. Nah, barakallahu fik. Ya kan ini fitin rahmah rahmukum cuman barakallahu. Nah, kemudian yang fitin rahmah rahmukum cuman barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengutus Unais, nah, barakallahu fikum, untuk, ya, nah, menetapkan, ya, masalahnya, untuk nah, barakallahu fikum, ya, mengecek masalahnya. Ya kan ini fitin rahmah rahmukum cuman barakallahu. Ya. Akan fitin rahimahullah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Al-asif ay al-ajir, sama seperti ajir, ya. Sifatnya sama, nama barakallahu fikum maknanya juga sama, asif. Bahkan dalam riwayat nama barakallahu fikum disebut dengan ajir. Nama barakallahu dalam sebuah riwayat disebut dengan apa, dengan apa? Dengan ajir. Menggunakan lafaz ajir. Ya, pekerja. Nah, warakulah. Ya, khani fitin. Rahimani warahmukum jami'an warakulah. Ya, dari hadis ini, ya, khani rahimani warahmukum jami'an. Diambil faedah jawazu al-wikala. Jawazul wikala. Fi isbatil hudud. Watanfidhiha. Bolehnya wikalah dalam menetapkan hukum had dan menjalankannya. Ini dua dua perkara yang berbeda, ya. Nawarakallahu. Ya, dua perkara yang berbeda. Nawarakallahu. Akan dibicarah nawarakum jami'an barakallahu. Kalau nawarakallahu fikum isbatul hudud, itu nawarakallahu fikum, ya. Menetapkan, ya, mujibul hudud. Menetapkan keharusan dia harus di had. Yeah. Kalau masalah apa nama perzinahan, nama barakallahu fikum, dengan apa? Dengan adanya saksi. Yeah. Yang pertama dengan adanya saksi. Yeah. Yaitu 4 orang, nama barakallahu fikum. Yeah. Menyaksikan perzinahan itu dengan sharih. Dan ini sangat susah, sulit, nama barakallahu fikum. Ya, yeah. Susah nama rokok, karena dipersyaratkan harus sore, ya, yeah. Nama menyaksikannya, ya. Yeah. Ya kan ini fitnah marah mukmoh, gak sekedar pepet-pepetan, oh sesini enggak, gak masuk, ya. Yeah. Ya kan ini fitnah marah mukmoh, tapi harus sore melihat, ya, yeah, timba masuk sumur, nama rokok. Kalau enggak bisa, gak diterima, ya. Yeah. Dan semua saksi keempat-empatnya sama. Kalau ada satu saksi saja yang ragu, semuanya terkena hukum qadzaf. Ya, yeah. Itu menunjukkan terkait dengan besar, menunjukkan besarnya perkara tersebut. Ya, yeah. Besarnya perkara tersebut. Enggak main-main terkait masalah apa? Kehormatan seorang muslim. Ya, yeah. Hadirin rahimani wa rahmakum. Kalau dia sampai-sampai hukumannya ya khuntun rahmin wa rahmakum. Kalau dia qadhaf, ya. Terbukti qadhaf. Na'am warakallahu fikum. Dicambuk 80 kali. Dan syahadahnya enggak diterima sampai mati. Selama-lamanya. Ya khuntun rahmin wa rahmin wa rahmakum. Jangan para. Ini besar. Nah. Ya khuntun rahmin wa rahmakum. Yang kedua. Ya. Yaitu dengan iktiraf. Dengan pengakuan. Ya khuntun rahmin wa rahmakum. Jangan para. Kalau itu. Terkait dengan iktiraf ini, khilaf di kalangan para ulama. Nah, ya kan ini rahmi wa rahmukumullah. Minhum man yakul, di antara mereka ada yang mengatakan, al-iktiraf arba'ah. Ya. Iktiraf itu 4 kali. Arba'ah marat. Nah, marakallahu fikum. Ya kan ini rahmi wa rahmukumullah. Jangan marakallahu fikum. Ya. Ya. Kasyahadah, seperti syahadah, itu harus dengan 4 saksi, maka iktiraf dalam bab ini harus dengan 4 kali pengakuan. Hadirin rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu. Nah, ini hadirin rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu. Mereka berdalil dengan hadisnya Ma'is. Ya hadirin rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu. Naam. Naam. Khali bidin rahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang Ma'is, yaitu Ma'is ibn Malik radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam faqala, lalu dia mengatakan, ini zina itu. Nih, aku berzina wahai Rasulullah. Ngaku gitu ya. Khali bidin rahmatullahi wabarakatuh. Ini zina itu. Fatanaha anhu. Rasul pun menghindar darinya. Berpaling nang ora kelop. Nggih. Jawabane ngono ben gak diterusno ngono lho. Nek kabar gak diterus suwes mari. Ora apa-apa nang ora kelop kan nggih. Tibake di nampar ae men di itu di dikejar sama Mas. Nggih. Kejar nang ora kelop ngomong maneh nang ora kelop ini zina itu. Nang ora kelop iku. Zina ya Rasul. Nah, berpaling lagi nama warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 4 kali. Fali fitin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, syahida ala nafsika arba'an. Nih. Abiga junu. Kamu persaikan atas diri 4 kali. Kamu ini gendeng, gila. Abiga junu. Gila kamu. Nama warahmatullahi nih, apa kepadamu ada kegilaan? Nam, kali fitnah rahmat Allah mukminin para kelab. Maka Ma'is mengatakan yang fitnah mukminin lah. Nih, enggak berhenti sampai situ. Rasulullah SAW pun bertanya kepada orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya tentang orang ini benar tak gitu loh. Wongi gak stres. Barangkali amara kelafikum stres dia amara kelafikum sampai ngomong seperti itu. Sampai dikongkong ngambung. Apa ngambung? Mencium. Ya, barangkali dia habis minum homer gitu loh. Nama Rokulafi. Cium. Ya. Ya. Saking. Itu nama tasbih nama Rokulafi. Tapi dijadikan nama Rokulafi. Dari lulus bagian para ulama. Buasnya. Al-Iqtaraf Arba'a Marrat. Ya. Dengan dasar. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Nam. Syaita ala nafsiki ala nafsika arkan. Ya, engkau amara kalau bersaksi atas diri 4 kali. Ya khali bidin rahmat rahmukum syaitan para kalau. Nah, khali bidin rahmat rahmukum. Nah, ketika selesai perkaranya amara kalau Rasulullah SAW pun memerintahkan agar Ma'is ibnu Malik dirajam. Lihat dirajam. Ya. Lagi na'amaraqlof, ini juga na'amaraqlof, adanya tawqil fi tanfidil had. Tidak ya? Karena Nabi enggak ikut na'amaraqlof, diserahkan. Lo buktinya apa? Kok kita katakan Nabi enggak ikut pelaksanaan tadi? Pelaksanaan hukum had tadi? Ketika yang menerah menerah mukmum, Ma'is di rajam. Iya, kena batu kelaran tau kan. Sakitan na'amaraqlof. Lari! Na'amaraqlof, lari! Iya. Ketika lari kejar sampai apa dikejar di apa dilempar itu sampai mati. Nah, amara kelaw diceritakan sama Rasulullah SAW. Tadi itu gini. Loh, ngapain kalian kejar? Biarkan saja. Seharusnya amara kelaw ketika dia merasa sakit itu lari. Biarkan saja amara kelaw enggak usah dikejar. Nah, amara kelaw itu. Ya kan itu entah menurut hukum syariat para kelaw. Ya, sama orang-orang dikejar sampai dia dilempari sampai mati. Saya mati nak amarokloh. Kau ni fitnah rahmat mujahidin warokloh. Sehingga di situ nak amarokloh fikum. Kalau misalnya pelaksanaan hukum had tadi nak amarokloh fikum. Di tengah-tengah hukum had kemudian amarokloh fikum. Si nak amarokloh fikum terdakwa tadi ya. Tetap orang yang melakukannya tadi nak amarokloh fikum lari. Maka dengan apa dengan tindakan Rasul atau dengan na'amaraqlahu fikum ucapan Rasul tadi kenapa kamu enggak biarkan saja itu mungkin bolehnya untuk kita biarkan na'amaraqlahu barangkali setelah itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya khonten rahmatullahi wa barakatuh dalam bab itu 6 Ketika seorang ingin betul-betul tobat dari dosanya, itu dikasih kesempatan seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Bahkan di saat dia sudah merasakan hukuman, kemudian dia mau menghindar lari na'warakulahum, karena sakit na'warakulahum, dikasih kesempatan na'warakulahum. Sekali lagi, ini merupakan bentuk kelembutan agama kita. Enggak seperti yang digambarkan oleh Amarokallahu, orang-orang yang gembar-gembor. Gembar-gembor. Tapi yang nampak ikhwanul rahimakumullah, tindakan sadis dalam pelaksanaan hukum had tadi. Faibidin rahimakumullah, rahimakumullah, barakallahu. Asyait. Nam al-i'taraf arba'an. Barakallahu. Faibidin rahimakumullah, rahimakumullah, barakallahu. Ini disebutkan oleh Naam Barakallahu yang saya tahu. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Tashilul Ilmam. Naam Barakallahu. Ketika mensyarah hadis ini juga. Ikhwani fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya i'tiraf, pada apapun, itu cuma sekali. Cuma sekali. Baik masalah perzinaan atau masalah pencurian atau masalah yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia ngaku, cukup ketika dia ngaku, kalau sekali sudah menjadi apa? Menjadi dasar hukum. Gitu ya. Ya qul bismillahir rahmanir rahim. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Mursyid Al-Utsaimin di dalam syarah. Ya khalifatin rahmah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin. Naam. Antum bisa baca syarahnya, naam barakallahu fikum. Kata beliau, ketika naam barakallahu fikum menjelaskan ucapan Nabi alaihissalam, fa in i'tarafat farjumha, kata beliau, walam yakul, lagi, ketika beliau menjelaskan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, fa in i'tarafat farjumha, kata beliau, walam yakul in i'tarafat arba amarat. Wala ini i'tarafat marratain. Innama qala ini i'tarafat faqat. Naam barakallahu fikum. Beliau hanya mengatakan jika dia ngaku. Naam barakallahu fikum. Jika dia ngaku. Gitu saja. Naam barakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatullahi wa rahmukum ujian barakallahu fikum. Kata beliau, fafi dalilun ala anna al-i'tiraf fi zina yakfi fi marratan wahidah. Padahal terdapat dalil bahwasanya na'am barakallahu fikum, pengakuan terkait dengan perzinahan itu cukup hanya sekali saja. Na'am barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan na'am barakallahu hadisnya Ma'is tadi? Ikhwani fillah rahimakumullah, maka itu mimbab istisbat. Sampai ono wong na'am barakallahu. Ini berkaitan dengan apa ya? Kenapa? Kaitannya itu dengan dia nanti akan dihukum dan akan mati. Na'am barakallahu fikum. Sehingga Nabi ikhwan rahimakumullah sampai melakukan semacam itu li'ajli istisbat. Untuk menetapkan, untuk meyakinkan na'am barakallahu fikum betul-betul ketika sampai dilakukan tindakan itu enggak keliru, enggak salah. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu. Begitu. Ikhwani fi din rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu. Al-muhim, hari ini naam barakallahu fikum dijadikan dalil ilmu alif rahmatullahi ta'ala. Jawazul wikala fi isbatil hudud wa tanfidhiha. Naam barakallahu fikum. Mudah ya khutin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu. Dari hadis ini bisa diambil faedah yang pertama. Nah. Khuturatu ta'jiri safar. Nah, masyaallah. Ya. Nah, barakallahu fikum ya. Khuturatu ta'jiri safar. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa enggak pemuda ya reso kerja ya ora kuat ya nah barakallahu fikum. Piye? Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi diambil nama warakul faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahayanya memperkerjakan pemuda yang masih ting-ting nama warakul. Perjaka nama warakul. Ya. Nah ini nama warakul fikum gara-gara dia nama warakul perkerjakan seseorang ya perjaka ting-ting tadi nama warakul. Akhirnya main ting-ting sama istrinya nama warakul. Ya kan? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Khanifitin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berapa lalu. Ya. Nah. Begitu ya. Tapi kalau kita enggak ngerjakan, enggak memperkerjakan pemuda nama warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikerjakan tua-tua gitu ya. Ya reso kerja, orang kuat nama warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nama warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Kalau misalnya nama warahmatullahi wabarakatuh memperkerjakan pemuda. Ya. Perjaka nama warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kan ibitin rahmat wa rahmat mujahil barakat. Nah. Al-Mu'im ya kan rahmat wa rahmat. Fitnah lawan jenis. Ini sangat. Ya rawan. Ya. Tidak hanya na'am warakulahfikum. Para pemuda na'am warakulahfikum. Yang tua-tua juga na'am warakulahfikum. Ya. Bisa terkena na'am warakulahfikum. Kan itu ya. Ya kan ibitin rahmat wa rahmat muslim barakallahu fikum. Intinya, ya hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dengan dalam posisi apapun. Ya, terkhusus berkaitan dengan yang, ya, na'am barakallahu fikum, yang apa? Yang ke arah situ. Na'am barakallahu fikum. Kan ibitin rahmat wa rahmat muslim barakallahu fikum. Kemudian ya kan ibitin rahmat wa rahmat muslim barakallahu fikum. Dari hadis ini, diambil faedah na'am warakallahu fikum. Annama ukhidha ala wajhin batil. Ulangi lagi. Annama ukhidha ala wajhin batilin. Fa'innau yajibu radduhu. Ini kaedah ya. Apapun na'am warakallahu fikum. Nih. Yang diambil dengan cara yang batil. Maka wajib dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan di dunia, maka akan harus dikembalikan di akhirat. Ya, baik yang diambil dengan barakallahu fikum dengan sistem jual beli yang batil, atau diambil dengan barakallahu fikum cara ghasab, atau diambil dengan cara apapun yang itu merupakan cara-cara kebatilan, maka barakallahu harus dikembalikan. Ya. Adapun dari kasus ini, ya, adalah na'am warakallahu fikum, ya, harta yang dikembalikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dari na'am fatwa keliru, ya, dari fatwa keliru, hasil fatwa yang keliru, na'am warakallahu fikum, ya, karena berfatwa, fatwa yang keliru tadi, sehingga na'am warakallahu fikum, ya, mengharuskan mengeluarkan uang, ya, maka itu termasuk cara yang batil. Nah, maka wajib dikembalikan. Ya kan ibitin rahmat wa rahmat kumusyaan barakallahu. Ya kan ibitin rahmat wa rahmat. Jadi kembalikan amarakallahu fikum, budak perempuan yang dikembalikan, sama amarakallahu fikum, kambingnya dikembalikan kepada apa? Orang tua pemuda tadi. Nah, sementara pemudanya di cambuk, ya. 100 kali diasingkan setahun. Ya, yeah, hukumannya kalau dia apa? Zina dalam keadaan ghairu muhsan. Ya, yeah, ghairu muhsan. Ya, yeah, muhsan itu na'amarakallahu fikum orang yang telah melakukan akad pernikahan resmi. Ya. Yeah. Ya, yeah. Jadi itu. dua bednya. Meskipun sebelumnya sudah nyicipi bolak-balik. Paham ya? Tapi kalau dia belum nikah apa nikah secara murni secara resmi amara qolafik dikatakan ghairu muhsan. Paham ya? Jadi dua bednya amara qolafik itu kalau dia sudah menikah secara amara qolafik secara resmi ya. Amara qolafik maka dia telah muhsan. Amara qolafik. Kali bikin rahmat rahmukum jual barakallahu fikum. Nah, maka barakallahu fikum dihukum dengan hukuman cambuk ya sebanyak 100 kali dan diasingkan setahun. Nah, kemudian fatwa berik awal. Kemudian barakallahu faedah berikutnya. Ya, dari situ diambil faedah futuratil futyah fi ghairi ilmin. Nah, barakallahu fikum. Furu futuratul futyah fi ghairi ilmin. Ya, bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Subhanallah. Ya, fatwanya apa? Pemudanya dirajam. Benar-benar dilakukan. Berarti dia merajam seorang yang ya tidak berhak untuk dirajam. Bahaya nama rakyat. Maka ini fitnah norah mukmin rakyat. Dan bahayanya fatwa dengan tanpa ilmu itu kembali pada mustafti wal mufti jami'an. Ya, sekali lagi ya. Bahayanya nama rakyat fikum al futya biduna ilmin itu kembali pada mustafti dan mufti secara keseluruhan. Nih, kan ini bintrah norah. Kita bisa mengingat na'am warakullahi fikum hadis tentang seorang yang bunuh 100 jiwa. Ya kan ini bintrah norah kemudian warakullahi fikum. 99 jiwa telah melayang di tangannya. Datang dia ke seorang ya, ahli ibadah yang akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu. Nih, gimana aku sudah bunuh 99 jiwa ini? Ada tobat gak untuk saya? Fatwa dia tanpa ilmu. Gak ada tobat dari kamu. Nah, warakallahu fikum. 99 jam lah yang dia katakan. Gak ada tobat kamu. Akhirnya sikat sekalian sama dia. Ya, muftinya. Ya, terkena bahayanya. Karena fatwanya dia sendiri. Terus kemudian yang berfatwa juga sama. Akhirnya dia pun menambah nomor poin satu lagi. Namarakallahu fikum. Yang seharusnya hanya 99 jiwa. Akhirnya jadi 100 genap. Namarakallahu fikum. Tidak bahaya. Fanifitun rahmatullahi wabarakallahu. Nah, alhamdulillah kemudian namarakallahu fikum. Ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya diputuskan dengan apa? Dengan kebenaran. Lah kok dibiarkan? Lah sudah. Tamatlah riwayatnya. Kan gitu ya. Ya fanifitun rahmatullahi wabarakallahu. Kemudian ikhwan rahimahullah rahmukumullah barakallahu fikum. Faedah berikutnya dari hadis tersebut, barakallahu fikum, adalah an-nazina al-muhsan yurjam. Barakallahu fikum. An-nazina al-muhsan yurjam. Bahasanya zina yang muhsan ya dirajam. Ya, terus ketentuannya tadi barakallahu fikum. Yang disebut dengan muhsan itu ketika dia sudah melakukan akad nikah secara resmi. Nah, barakallahu gitu ya. Ya qali bitin rahmi wa rahmukum jazakallahu khairan. Naam. Ya qali bitin rahiman wa rahmukum. Kemudian barakallahu fikum, ya. Terkait dengan namarakallahu fikum tasbit hudud ya dengan iktiraf maka disebutkan oleh beliau al iktifa bi marratin fil iqrar biz zina cukup sekali ya pengakuan ya untuk menetapkan hukum had terkait dengan perzinahan namarakallahu fikum qaribitin rahmanurrahim jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum diambil pula dari hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh ya Al-Bassam ya, di dalam Tawdihul Ahkam ya, bahwasanya na'am barakallahu fikum, dalam hadis ini diambil faedah bagusnya siasat Nabi alaihi salatu wasallam ya, dalam melaksanakan hukuman had ya, bagusnya siasat Nabi alaihi salatu wasallam dalam melaksanakan hukum had. Na'am barakallahu fikum. Di mana beliau mengutus Unais Ibn Dhahhak Al-Aslami radhiyallahu anhu untuk menjalankan hukuman tersebut. Diketahui bahwasanya Unais Ibn Dhahhak Al-Aslami termasuk bagian dari Bani Aslam, sehingga na'amarakallahu fikum lebih mudah dalam melaksanakan dan menetapkan hukuman hak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.